yuhibbu syaitan adalah orang yang senang dan suka tersebar aib-aib saudaranya di tengah kaum muslimin. Yuhibbu syaitan adalah orang yang senang tersebar fahisyah, kejelekan dan keburukan di tengah-tengah saudaranya kaum muslimin. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu fil ladzina amanu ulaika lahum adzabun alim. Orang-orang yang senang dan suka tersebar kejelekan di tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum mukminin, maka bagi mereka lahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari ciri hizbus syaitan adalah orang yang beriang gembira di saat kemudian menemukan kesalahan, kekeliruan, aib pada diri saudaranya, lalu dia umbar ke sana kemari. Maka ini bukan akhlaknya hizbullah, bukan akhlaknya junudullah, bukan akhlaknya auliyaullah, tetapi ini adalah akhlaknya junudus syayatin, auliyaus syayatin, ya ibadallah.